Tuhan. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu Mahmud ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Padamu Tuhan, tumpuan harapanku. Dikala resah datang menghantui diriku, hanyalah Engkau dapat menghibur aku. Tuhanlah sahabatku. Tiada lain yang dapat ku banggakan selain Tuhan yang selalu ku sembah. Dalam nama-Nya ku temui kedamaian. Tuhanlah Rajaku. Ingin ku puji Dia, ingin ku masyhurkan nama-Nya. Tuhankah mendengarkan permohonanku? Oh, ingin ku puji Dia, ingin ku masyhurkan nama-Nya. Semua yang ku minta Tuhan berikan. Tiada lain yang dapat ku banggakan selain Tuhan yang selalu ku sembah. Dalam nama-Nya temui kedamaian. Tuhanlah Rajaku. Ingin ku puji Dia, ingin ku masyhurkan nama-Nya. Tuhanlah mendengarkan permohonanku. Ingin ku puji Dia, ingin ku masyhurkan nama-Nya. Semua yang ku minta Tuhan berikan. Syukurkan nama-Nya. Tuhanlah mendengarkan permohonan. Bernyanyilah aku singgah. Ingin ku puji Dia, ingin ku masyhurkan nama-Nya. Semua yang ku minta Tuhan berikan. Ingin ku puji Dia, ingin ku masyhurkan nama-Nya. Tuhanlah I'm not afraid.